Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah, masih dalam pembahasan hal yang kedua tentang masalah ikhtilaf wa tafarruq, tentang perbedaan kebiasaan ahlul jahiliyah berpecah serta kebiasaan mereka berselisih dalam hal agama maupun dunia mereka. Dan dalam pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan bahwasanya ikhtilaf ada dua macam. Yang pertama adalah pada hal-hal yang tidak boleh atau bukan tempat bagi ra'yu, bukan tempat bagi pendapat seorang, maka ini adalah hal yang tercela jikalau terjadi perselisihan padanya. Sedangkan yang kedua adalah masalah ikhtilaf, perbedaan pendapat pada hal-hal yang terjadi atau dibolehkan pandangan seorang padanya, dan mana yang mana pendapat-pendapat akan berbeda sesuai dengan dalil yang sampai serta pemahaman yang sampai kepadanya. Maka dalam hal ini terbagi menjadi dua pula, ada di antaranya ijtihad yang mana dalil nampak pada salah satu kelompok, maka wajib mengikutinya. Kita telah membaca perkataan para ulama tentang hal ini, di antaranya perkataan a'immah al-arba'ah, imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad rahimahullahu taala, yang menunjukkan bahwasanya mereka semua sepakat setiap suatu dari setiap pendapat serta setiap hukum dari segala suatu haruslah dikembalikan kepada kitab dan sunnah. Dan telah kita jelaskan pula bahwasanya hal ini dilakukan oleh mereka yang mampu, mereka yang mampu untuk melihat dalil, mereka yang mampu untuk menimbang dalil. Sedangkan selainnya dari kalangan muqallidun, orang-orang yang hanya bisa mengikuti, maka mereka hukumnya adalah mengikuti para ulama tersebut karena mereka belum mampu untuk melihat dalil. Kemudian kita lanjutkan perkataan Syekh Shalih Fauzan rahimahullahu taala, idzan hadzil aqwal a'imma al-mujtahidin. Demikianlah perkataan para imam al-mujtahidin, ijtahadu an ilmin wa an ahliyatin lil ijtihad lakin lan yad'u li anfusihimul ismah. Mereka telah berijtihad di atas ilmu dan di atas kemampuan untuk berijtihad. Ya, mereka adalah orang-orang yang telah sempurna atau terpenuhi pada mereka syarat-syarat bolehnya seorang berijtihad, lakin lam yad'u li anfusihimul ismah. Akan tetapi mereka tidaklah mengakui al-ismah, mengakui bahwa pendapatnya terlepas dari kesalahan. Bal ausu ayyukhaz min aqwalihim ma wafaqad dalil. Bahkan mereka mewasiatkan untuk diambil dari perkataan mereka hanya yang sesuai dengan dalil. Fayajibu 'alal hanbali idza ra'ad dalila ma'a asy-syafi'i ay ya'khudha biqauli asy-syafi'i. Maka seorang hanbali jikalau ia melihat dalil bersama perkataan al-imam syafi'i, hendaknya ia mengambil perkataan imam syafi'i tersebut atau pendapat al-imam syafi'i tersebut. Wa wajib ala syafi'i ra'ad dalil ma'al hanafi ay ya'khudha biqauli al-hanafi. Demikian pula seorang syafi'i jikalau ia melihat dalil bersama seorang Hanafi atau pendapat Imam Abu Hanifah, hendaknya ia mengambil pendapat tersebut. Wa wajibun 'alal maliki idza ra'ad daimal hambali ay akhudha biqawlil hambali. Demikian pula seorang maliki jikalau ia melihat dalil bersama seorang hambali, hendaknya ia mengambil perkataan hambali tersebut. Ya, maka demikian yang terjadi, demikian yang seharusnya. Segala pendapat dikembalikan kepada dalil. Ya, segala pendapat dikembalikan kepada dalil. Siapa yang bersama dalil, itulah yang diambil pendapatnya. Lianna al-ghard ittiba'ud dalil wa laysa al-ghard min qawli fulan wa la yata'assabuna li'a'immatihim wa innama yata'assabuna lid-dalil faqat wa laysa al-ghard, dan tidaklah tujuan atau bukanlah tujuan perkataan si fulan atau si fulan, maka mereka tidaklah ta'assub dengan a'immah mereka. Wa innama yata'assabuna lid-dalil faqat, akan tapi mereka hanya berpegang teguh dengan dalil saja. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang, ya, menimbang segalanya dengan dalil, ya, bukan karena perkataan si fulan atau si fulan. Dan ini, hal ini telah dilakukan oleh para a'immatul mazahib, imam-imam dari para dari mazhab-mazhab seluruhnya, atau bisa dibilang hampir seluruhnya telah melakukan hal demikian. Apa-apa yang mereka cantumkan dalam kitab mereka bukan karena sekedar pendapat imam tersendiri. Seorang imam dari a'immal hanabilah misalnya, imam-imam dari kalangan hambali, ia mencantumkan dalam kitabnya riwayat-riwayat dari Imam Ahmad mengatakan demikian. Yang ia pilih bukanlah sekedar karena Imam Ahmad mengatakannya, melainkan karena dia melihat dalil bersama perkataan Imam Ahmad tersebut. Ya, melainkan ia melihat dalil bersama perkataan Imam Ahmad tersebut. Oleh karena itu, jikalau kita melihat ummahatul kutub, ya, kitab-kitab induk tentang masalah khilaf, ya, yang dikarang oleh para ulama, misal seperti Al-Mughni atau Al-Muhalla, ya, karya Ibnu Hazm, atau misalnya kitab Majmu' Syarhul Muhadzab karya An-Nawawi, ya, mereka adalah imam-imam dari mazhab tertentu. Ya, Al-Imam Al-Mughni di karang Ibnu Qudamah dari kalangan mazhab Hambali, tentu dalam kitab tersebut ia paling banyak menolong pendapat-pendapat mazhab Hambali. Demikian pula Al-Majmu' Syarh Muhadzab kalangan dari Imam Syafi'i, maka rata-rata yang ditolong di situ atau yang dipilih itu pendapat-pendapat dari mazhab Syafi'i. Akan tapi mereka membawakan dalil-dalil mereka, membawakan dalil-dalil yang pendapat selain mereka, lalu mereka membandingkan dan mengemukakan bahwa dalil-dalil yang mereka pegang lebih kuat, ya, dalil-dalil yang mereka pegang lebih kuat. Maka jangan kita melakukan su'uzon, ya, melakukan su'uzon berpendapat bahwasanya imam-imam mazhab itu tidak melihat pada pendapat-pendapat selainnya. Mereka adalah mujtahidun, mereka adalah para mujtahid, ya, mereka melihat pada pendapat-pendapat yang lainnya, lalu mereka mengemukakan pendapat yang paling benar, ya, pendapat yang paling benar. Oleh karena itu, jangan juga dikira bahwasanya dalam satu mazhab ada satu pendapat saja. Tidak, dalam satu mazhab kadang ada dua atau tiga pendapat, ya. Karena apa? Karena imam-imam tersebut saling melihat dalil yang paling kuat bagi mereka, ya, dalil yang paling kuat bagi mereka. Maka jangan kita menelantarkan kitab-kitab mazhab hanya karena kitab-kitab ini tidak ada dalilnya. Tidak demikian, ya. Mereka mengikuti dalil dalam hal ini, mengikuti dalil dalam hal ini, ya. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام محمد بن عبد الوهاب كلهم يأمرون بهذا. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, juga Imam Muhammad Abdul Wahhab, kulluhum ya'muruna bihadza, mereka seluruhnya memerintahkan hal ini. Wa yaqulun unzuru ila fil aqwal ulama fa khudhu ma qama alaihi dalil, mereka mengatakan, yang artinya lihatlah perkataan para ulama, lalu pilihlah atau ambillah apa yang ada dalil padanya. Dan perkataan mereka diketahui dalam hal ini dari kitab-kitab mereka, ya, diketahui dari kitab-kitab mereka tentang hal ini, tentang hal ini. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, juga muridnya Ibnu Qayyim serta Syekh Muhammad bin Wahab, seluruhnya demikian, ya, seluruhnya demikian. Bahkan Syekh Muhammad bin Wahab termasuk dari mereka yang, atau termasuk dari ulama yang tidak mengakui bahwa dirinya ahlul ijtihad, ya. Dia, Allah alam, seingat saya dalam suatu kitab dia menuliskan bahwasanya dia tidak termasuk ahlul ijtihad, bukan seorang yang bisa untuk berijtihad secara dalam seluruh hukum seluruhnya, ya. Oleh karena itu, dia beliau memilih pendapat atau memilih mazhab Imam Ahmad, ya, bisa terlihat dalam kitab-kitabnya seperti kitab yang kita bahas di pagi hari, Adabul Masjidil Shalah, atau dalam kitabnya yang lain, ya, di mana salah satu kitab yang beliau meringkas kitab Al-Insaf dan Syarhul Kabir dalam satu kitab, ya. Beliau termasuk imam dalam hal ini, akan tapi beliau tidak mengakui bahwa dirinya yang mujtahid. Ya. Maka ini yang seharusnya dilakukan, ya, seorang mengambil melihat kepada dalil yang ada. Dalil yang ada jikalau ia mampu untuk demikian. Jikalau ia mampu, jikalau ia ahl memiliki kemampuan untuk melihat kepada dalil, ya. Bukan sekedar melihat dalil, artinya lihat buku ada dalilnya langsung diambil. Tidak demikian. Tidak selalu demikian. Tidak selalu yang ada hadisnya bisa diambil, ya. Karena bisa jadi hadis tersebut mansukh, bisa jadi hadis tersebut, ya, dikhususkan oleh hadis yang lain. Bisa juga jadi hadis tersebut, ya, tidak atau menyalahi hadis yang lainnya sehingga artinya atau tidak digunakan, ya. Maka oleh karena itu banyak atau disarankan seorang talib tidaklah mengambil fikih dari kitab-kitab hadis, ya. Kitab-kitab hadis misalnya nih, lihat dia yang mengambil suatu kitab-kitab hadis kemudian dia ambil fikihnya dari sana seluruhnya. Karena bisa jadi seorang yang mengarang hadis tersebut, kitab hadis tersebut tidak lagi membahas tentang masalah fikih, atau dia sedang menunjukkan tentang dalil-dalil lawannya, ya. Atau dia sedang menunjukkan dalil ini ada dua, ada atau dalam perkara ini ada dua dalil yang saling terlihat seakan-akan bertentangan, ya. Bisa jadi dia menyebutkan demikian. Maka tentang pelajaran fikih atau fikih seorang diambil dari kitab fikih, bukan diambil dari kitab dalil. Dalil diambil atau kitab-kitab yang berisi dalil bagi mereka yang mempelajari fikih dan ingin mengetahui dalilnya. Hadza huwa mazhab ahli sunnah wal jamaah, la ta'assub. Ini adalah mazhab ahli sunnah wal jamaah, tidak ada ta'assub, tidak meyakini, ya. Tidak hanya mau mengambil satu pendapat saja, ya. Benar salah pokoknya saya ambil, tidak demikian. Akan tapi kita mengambil mana yang benar, ya. Kita mengambil mana yang benar, kita mengambil mana yang kita yakini benar. Walakin laisa hadzal ma'na, laisa al-ma'na hadza an narfudul madahib wa natrukuha, bal nastafid minal madahib wa min fiqhil a'immah. Akan tetapi bukanlah makna ini kita artinya melempar atau membuang mazhab-mazhab dan meninggalkannya. Tidak demikian. Tidak demikian, ya. Bal nastafid minal madzahib, akan tetapi kita mengambil faedah. Justru kita belajar dari mazhab-mazhab wa min fiqhil a'immah, dari fikih-fikih yang telah dirangkum oleh para imam, ya. Karena kitab-kitab mereka, kitab-kitab yang berisi tentang fikih, ya, mazhab adalah kitab-kitab yang berisi dengan rinci, ya, yang menerangkan fikih dengan rinci dari A sampai Z, ya. Kalau kita meninggalkan semua kitab-kitab ini, hanya ingin misalnya mengambil melihat sendiri kepada Sahih Bukhari, tidak bisa. Orang seperti kita tidak bisa, ya. Orang seperti kita tidak bisa. Kecuali dia adalah seorang imam yang besar selevel Imam Bukhari atau selevel Ibnu Taimiyah, mungkin dia bisa. Dia mengetahui banyak dalil, dia mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab, dia mengetahui kaidah-kaidah dalam hadis dan juga kaidah-kaidah memahami usul fikih, ya. Ya bisa mungkin mengambil langsung. Kalau kita melihat langsung dari buku, tidak bisa. Melihat langsung dari buku hadis, tidak bisa, ya. Kita harus belajar dari fikih-fikih yang telah diterangkan para ulama, ya, para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka, ya. Ini adalah cara belajar fikih yang benar, ya. Cara belajar fikih yang benar, cara belajar fikih yang benar dan juga dengan cara belajar fikih yang lengkap sehingga tidak terlewat. Li'annahu sarwa 'azimah, karena pelajaran tersebut atau kitab-kitab fikih tersebut, pelajaran dari mazhab-mazhab tersebut adalah sarwa 'azimah, warisan yang besar. Lakin nattabi'ud dalil, akan tapi kita mengikuti dalil. Man kana ma'ahu dalil akhadna biqauli hadza huwal wajib, siapa yang bersama dalil maka kita mengambil pendapatnya ini adalah yang wajib. Perhatikan sampai di sini, inilah yang disebut atau disebutkan oleh Syekh Qaul Fauzan tentang mereka yang mampu untuk melihat kepada dalil. Mereka yang mampu mengambil dalil, ya. Mereka yang mampu melihat dalil dan memilih dalil. Kemudian berikutnya adalah penjelasan tentang mereka yang tidak mampu. Wa man la ya'rifu dalil, siapa yang tidak mengetahui dalil, tidak bisa menimbang mana hadis sahih atau dhaif, tidak mengetahui usul fiqih, tidak mengetahui bahasa Arab, ya. Yas'alu ahlul ilm, ahlul ilm, maka haknya adalah bertanya kepada ahlul ilm. haknya adalah bertanya kepada ahli ilmu apa hukumnya, bagaimana caranya, demikian ya. Qala ta'ala fas'alu ahlazzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanya kepada orang yang mengetahui jikalau kalian tidak mengetahui ya. Li'annaka turidu bara'atadh dhimmah fa idza kunta ta'rif alhamdulillah khudh bid-dalil wa idza kunta la ta'rif fa innaka tas'al ahlal 'ilm hadha huwal wajib, karena engkau ingin untuk ya bara'atadh dhimmah, terlepas dari tanggung jawab. Fa idza kunta ta'rif falhamdulillah, kalau engkau mengetahui ya mengetahui pendapat yang benar, maka alhamdulillah khudh bid-dalil, ambil dalil. Wa idza kunta la ta'rif tas'al ahlal 'ilm, sedangkan jikalau kamu tidak tahu maka bertanyalah kepada ahlul ilm, hadza huwal wajib, ini yang wajib, ini yang wajib bagi mereka yang tidak mampu ya untuk mengetahui dalil adalah bertanya kepada mereka yang mengetahui, bertanya kepada mereka yang mengetahui dan berpegang pada pendapat tersebut, berpegang pada pendapat tersebut. Tidak mengapa demikian, karena ia tidak mampu untuk mengetahui dalil, daripada ini jauh lebih baik daripada serampangan ya terasal-asalan dalam mengambil dalil, malah justru jatuh kepada pendapat-pendapat yang tidak benar. Ini jenis ijtihad yang pertama, yang mana ada dalil yang jelas bersama salah satu di antara dua kelompok. Wal qismu tsani min hadza al ijtihadul fiqhi wa huwa ma lam yadhhar fihi dalil ma ahadil qawlayn. Jenis yang kedua adalah ijtihad fiqhi yang dalil tidaklah jelas bersama salah satu dari dua pendapat. Ya, misalnya dalil bisa ditarik kedua pendapat, atau misalnya kedua pendapat dua-duanya memiliki dalil, ya, atau ya masing-masing dari dalil bertentangan dengan dalil yang lainnya. Salah satu di antaranya disahihkan hadisnya, satunya lagi mendhaifkan hadis. Ya, ini dan ini adalah hukum asal dari ikhtilaf yang ada dalam masalah fikih. Hukum asal dari ikhtilaf yang ada dalam masalah fikih rata-rata terjadi khilaf dikarenakan hal ini, dikarenakan dalil tidak terlihat, ya, tidak terlihat jelas bersama salah satu pendapat, tidak terlihat jelas bersama salah satu pendapat. Bahkan bisa jadi satu dalil diambil oleh banyak pendapat. Contohnya firman Allah Taala ketika masalah wudhu, famsahu biruusikum, ya, usaplah kepala kalian. Bi di sini, ba di sini, apa makna dari ba, apa arti dari ba? Ada pendapat yang mengatakan alba lil ilsoq, artinya menempel, artinya harus mengusap seluruh kepala dengan menempelkan tangan, ya. Ada yang pendapat ba di sini adalah tab'id, ya, ba di antara makna dalam bahasa Arab adalah tab'id, sebagian, ya. Maka artinya kalau mengusap sebagian dari kepala aja sah, setelah mengusap sebagian dari kepala aja. Lalu mereka yang berpendapat tentang sebagian dari kepala, ya, sebagian dari kepala, mereka juga ikhtilaf, ya, mereka berbeda apakah sebagian diambil kadar maksimal atau kadar minimal. Kadar maksimal mereka bilang sebagian artinya harus lebih dari setengah, ya, paling tidak 60% dari kepala diusap, ya. Sedangkan mereka yang mengatakan ambil minimal, minimal sepertiganya. Maka selama ia telah membasuh sepertiganya, telah membasuh. Perhatikan, terjadi tiga pendapat dari satu dalil. Hanya dari satu dalil terjadi tiga pendapat. Ya, ini adalah hukum asal dari apa-apa yang terjadi dalam ijtihad fiqhi. Ya, ijtihad fiqhi. Ya, kebanyakannya asalnya demikian. Ya, maka kita jangan meremehkan sama rendahkan mereka yang berbeda dengan kita dalam hal fikih, bahwasanya mereka tidak bersama dalil atau tidak demikian. Tidak demikian, ada dalilnya bersama mereka, ya. Atau terkadang dalilnya sebagian mengatakan sahih, sebagian mengatakan dhaif, ya. Sebagian mengatakan sahih, sebagian mengatakan dhaif. Atau berbeda pendapat tentang maknanya, ya, seperti hadis Rasulullah mazal Rasulullah yaqnutu fi salati subhi, Rasulullah SAW terus melakukan kunut dalam salat subuh. Apa arti kunut di sini? Ada yang mengatakan kunut, ya, kunut doa, doa kunut. Ada yang mengatakan kunut adalah artinya ini memanjangkan bacaan atau memanjangkan berdiri, ya. Ini terjadi padahal satu hadis, ya. Ini yang banyak dalam masalah fikih, yaitu khilaf dikarenakan dalil tidaklah terlihat jelas atau tidak bisa dipastikan bersama satu pendapat, ya. Maka kita mengambil pendapat, atau maka setiap ulama mengambil, ya, pendapat yang terlihat padanya, ya. Sebutkan seorang ulama mengatakan qauli sahihun shawabun yahtamil khata wa qauluka khata yahtamil shawab. perkataan saya ini benar. Saya menganggap perkataan benar, saya benar. Tapi ada mungkin dia salah menurut kamu. Dan dengan perkataan kamu adalah salah menurut saya, akan tapi ia mungkin benar menurut kamu. Ini yang terjadi dalam khilaf, ya. Bal kullu qawla kilal qawla ini muhtamal, bahkan setiap kedua atau kedua pendapat dua-duanya adalah muhtamal, ya. Mungkin atau ada kemungkinan padanya. Fadza la inkar fi masailil ijtihad madama lam yatarajjah syai'un minha biddalil, maka tidak boleh saling mengingkari dalam masalah seperti ini. Tidak bisa saling mengingkari, ya. Kita berpendapat benar dia atau kita berpendapat dia salah, akan tapi dalam muamalah kita tidak mengingkarinya dengan keras karena dia juga bersandar dengan dalil. Dalam masalah-masalah ijtihad seperti ini, mada malam ya tarajjah syai' minha bidalil, sama tidak ada pendapat yang menjadi lebih kuat dengan dalil. Fala inkaru ala man akhadha biqawli min al-aqwal syaritu an la yakuna indahu ta'assub aw hawa wa inna ma qasdul haq. Dengan, maka tidak diingkari siapa yang mengambil salah satu pendapat dari pendapat ini syaritah, dengan syarat ia tidak memiliki ta'assub, ya, tidak menganggap seluruh yang di luarnya salah. Ta'assub, ya, hanya ingin berpegang dengan satu pendapat tanpa melihat kebenaran bersamanya atau tidak. Au hawa, atau dia memilih pendapat tersebut karena hawa nafsu. Lihat yang paling gampang apa dalam hal ini, ya. Dilihat dalam hal ini yang paling gampang apa? Salah. Demikian. Meskipun mencocoki kebenaran, jikalau ia milihnya karena hawa nafsu, maka ia telah jatuh pada kesalahan, ya. Wa inna ma qasdul haq, selama tujuannya adalah kebenaran. Lidzalika la yunkiru hambaliyun 'ala syafi'i wa la yunkiru syafi'i 'al maliki. Oleh karena itu seorang Hambali tidaklah mengingkari Asy-Syafi'i, seorang yang bermadzhab Syafi'i, tidak pula seorang Syafi'i mengingkari seorang yang mengambil madhab Maliki, ya. Tidak diingkari selama hal tersebut adalah hal-hal yang ijtihad, yang dalil tidak terlihat jelas bersama salah satu pendapat. Di antara hal yang semisal dengan hal ini atau mirip dengan hal ini, ya, yang sering terjadi sekarang adalah dalam masalah-masalah qadaya al-mu'asirah, masalah-masalah kontemporer, ya. Mungkin dalilnya jelas, ya. Dalilnya jelas, dalil tentang haramnya suatu jelas. Akan tetapi apakah jatuh pengharaman tersebut atas perkara tersebut, tidak bisa dipastikan. Contohnya, ya. Contohnya hanya kita hanya menjelaskan masalah, ya. Ini hanya menjelaskan sebagai contoh tentang masalah fikih yang terkadang seorang salah dalam memahaminya, ya. Ini jangan diambil ini sebagai sebuah pendapat. Contohnya adalah masalah taswir. Foto dengan kamera, ya. Masalah foto dengan kamera. Ada hadis-hadis yang jelas melarang taswir, ya. La'anallahu musawwirin, atau tentang masalah Allah akan merintahkan mereka untuk menghidupkan apa yang mereka gambar dahulu, atau Rasulullah SAW, Allah tada suratan illa tamastah, jangan kamu biarkan surah kecuali kamu hapus, ya. Ada hadis yang demikian, surah. Jelas dalam hadis ini, surah. Akan tapi masalahnya adalah apakah surah yang dimaksud dalam hadis dengan taswir yang dimaksud sekarang adalah sama? Apakah surah yang dimaksud dalam hadis, ya, dalam hadis Rasulullah SAW, ya, dilarang, surah yang dilarang oleh Rasulullah SAW dengan foto yang ada sekarang adalah sama? Permasalahannya di situ. Sebagian ulama menganggap sama, ya, menganggap sama, ya, di antara sebab, ya, sebab dilarangnya gambar, sebab dilarang gambar dengan Rasulullah SAW ada dua. Yang pertama adalah dikarenakan itu menyaingi yudahiyuna khalqullah, menyaingi atau menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua adalah bisa jadi wasilah kepada syirik, ya. Mereka berpendapat mereka berpendapat, ya, masalah yudahiyuna khalqullah, menyerupai khalqullah, tidak ada pada gambar, pada foto, ya. Karena, ya, tidak ada pada foto karena foto itu kan bukan kita gambar, akadnya memang bayangannya seperti demikian. Sedangkan masalah yang kedua yang menjerumus kepada syirik masih ada pada foto, masih ada pada foto. Maka mereka mengatakan haram juga foto, ya, karena mirip dengan surah dalam yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hal ini. Sedangkan yang lain mengatakan tidak, selama gambar sama foto tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang menjurus kepada kesyirikan, tidak mengapa, tidak jatuh kepada keharaman dalam taswir. Ya, tidak jatuh kepada keharaman dalam taswir yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu jadi perselisihan di antara para ulama sekarang, apakah foto haram atau tidak, ya foto makhluk, ya foto makhluk haram atau tidak. Ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama sekarang, ya. Saya tidak ingin menyebutkan di sini tentang saya berpendapat A atau B, atau ulama A, ulama fulan berpendapat A atau B, tidak demikian. Kita hanya menjelaskan tentang ketika seorang datang kemudian mengatakan, ya, ada seorang datang mengatakan saya berpendapat foto halal. Ada si A mengatakan. Lalu datang temannya B mengatakan, bagaimana kau bisa mengatakan foto halal padahal ada hadis ini, hadis ini, hadis ini, hadis ini. Ya. Apakah kamu tidak beriman dengan hadis ini, hadis ini, hadis ini? Ya. Ya. Beriman juga, akan tapi tafsiran tentang hadisnya berbeda. Dan ini yang terjadi pada ulama-ulama sekarang, ya. Maka masalah-masalah khilafiyah sekarang hendaknya diperhatikan hal-hal seperti ini, ya. Hal-hal seperti ini, ya. Intinya, asal pada dalilnya mereka mengakui, sama-sama mengakui, ya, akan tapi masalah tafsir dari dalil tersebut, apakah dalil tersebut sesuai dengan suatu masalah tertentu, ini adalah hal yang lainnya, hal yang lainnya, ya. Tidak satu dalil, ya, tidak satu dalil itu artinya bisa dipaksakan ditarik setiap permasalahan yang kita lihat cocok dengannya, ya, yang kita lihat cocok dengannya. Para ulama memiliki kaidah-kaidah dalam masalah istidlal, apakah dalil ini cocok dengan A atau tidak, ya. Oleh karena itu, ketika terjadi perselisihan di antara mereka dalam hal ini, janganlah kita bersuuzon bahwasanya mereka menolak dalil. Ya, mereka tidak menolak dalil, akan tapi mungkin dalil tersebut memiliki arti yang berbeda dalam hal tersebut, ya. Ini hanya sebagai contoh, ya, sebagai contoh, karena masalah ini terkadang menjadi keributan di antara kita sepuluh demikian, ya. Ini artinya kita tidak bisa menyalahkan mereka yang bolehkan selama mereka membolehkannya karena dalil yang sampai kepada mereka, bukan karena hawa nafsu. Adapun jika lakukan hawa nafsu, dia telah menyebutkan bahwasanya meskipun pendapat yang diambil adalah benar, selama ia memilihnya karena hawa nafsu, maka itu telah jatuh pada kesalahan. Kemudian berikutnya, wala immal arba'a wa asba'um ikhwa ala madaril zaman walillahil hamd, dan para imam yang empat serta pengikut mereka ikhwa min madaril zaman, ya, para pengikut mereka adalah saling bersaudara sepanjang zaman, walillahil hamd, ya, walillahil hamd, ma waqa bainahum adawat wala waqa bainahum hazazat, tidak terjadi di antara mereka permusuhan, tidak pula kebencian, ya, tidak terjadi demikian, bahkan mereka belajar sebagiannya dari sebagian yang lain. Lima, Muhammad bin Hasan, ya, sahibu Abu Hanifah, ya, seorang yang terkenal dengan sahibu Abu Hanifah, ya, belajar dengan Abu Hanifah bertahun-tahun, dia kemudian bertemu dengan Malik, ya, berdiskusi dalam beberapa masalah, sehingga dia bahkan, ya, bahkan ia kemudian mengubah beberapa pendapatnya, bahkan sebagian dari para ulama, ya, mengikuti ulama atau berguru dengan ulama yang lain meskipun beda mazhabnya, ya, beda mazhabnya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, kalau dilihat dari belajarnya, beliau adalah seorang Hambali, ya, seorang belajar Imam Ahmad, akan tapi kedua murid terbesarnya Ibnu Qayyim lebih dekat ke mazhab Hambali, sedangkan Ibnu Katsir lebih dekat ke mazhab Syafi'i, ya, padahal murid dari Ibnu Taimiyah, sama-sama murid dari Ibnu Taimiyah. Tidak ada masalah dalam hal ini, karena mereka melihat mana yang lebih kuat kepada dalil, mana yang lebih kuat kepada dalil. Tidak ada hukum asalnya, ya, jikalau dasarnya hanya khilaf dalam fikih, tidak akan ada kebencian, ya, tidak akan ada kebencian, ya. Dan jikalau ada, ya, jikalau ada sebagaimana sebutkan mu'alif berikutnya, wa in waqa syai'un min dzalik fa innama huwa min ba'dil muta'assibah alladzina la ibrata bihim, dan jikalau terjadi sebagian dari hal tersebut, ya, perselisihan di antara kelompok mazhab dengan mazhab yang lain, fa innama huwa min ba'dil muta'assibah, ia hanya terjadi karena sebagian al muta'assibah, ya, seorang orang-orang yang ta'assub, terlalu fanatik sehingga dia menganggap seluruh yang di selainnya salah dan tidak boleh diikuti. Seluruh yang di luar pendapatnya adalah pendapat-pendapatnya sesat, ya, tidak boleh diikuti padahal dalam hal-hal fikih. Jika dari orang-orang seperti ini mungkin terjadi gesekan-gesekan, ya, jika atau terjadi kebencian. atau hal yang lainnya adalah terjadi permusuhan, ya, bukan karena masalah fiqhiyah, ya, bukan karena masalah fiqhiyah, akan tapi masalah akidah, ya, masalah akidah, ya, sebagaimana pernah terjadi, ya, dalam di masa lampau tentang antara Al-Asy'ariyah dengan Al-Hanabilah, ya, orang-orang mazhab Hambali dengan Al-Asy'ariyah Al-Hanabilah, ya, terjadi fitnah di antara mereka, ya, akan tapi disebutnya bukan bainal Hanabilah wa Syafi'i, ya, tidak demikian sebutnya, akan tapi bainal Hanabilah wal Asy'ariyah, karena dalam hal ini permasalahan terbesarnya adalah karena hal-hal akidah, ya. Maka hukum asalnya demikian. Para ulama atau a'immatul madahib tidaklah berselisih, tidaklah saling benci, tidak pula di antara mereka ada saling permusuhan, karena mereka mengetahui bahwasanya khilaf-khilaf dalam hal ini hanyalah karena perbedaan pemahaman yang sampai kepada masing-masing dari mereka. Maka hendaknya kita juga mengambil pelajaran dari mereka dan mengikuti cara mereka dalam hal ini. Khilaf-khilaf yang hanya berdasarkan fiqhiyah janganlah menjadi alasan bagi kita untuk saling berpecah. Jangan menjadi alasan bagi kita untuk saling memusuhi atau saling mencela. Selama semua pendapat tersebut dibangun di atas dalil, akan tapi jikalau mampu untuk berdialog, lakukanlah dialog yang ilmiah, sama-sama mencari kebenaran, bukan hanya untuk membela serta menjatuhkan pendapat lainnya. Walakin jumhur ashabil madzahib al-arba' walhamdulillah laisa bainahum ada wala tafarruq wala hadazat, akan tapi mayoritas ashabul madzahib al-arba' tidak ada di antara mereka permusuhan, perpecahan ataupun kebencian. Yatazawajuna wa yusalli ba'dhum khalfa ba'din, mereka saling menikahkan serta sebagian mereka salat di belakang sebagian yang lainnya. Wa yusallimu ba'dhum ala ba'din, sebagiannya memberikan salam atas sebagian yang lain. Wa yata'akhun, saling bersaudara. Ma'a anna indahum ikhtilafan fi ba'dil masail ijtihadiyyah al-muhtamalah, bersamaan di bahwasanya terjadi di antara mereka perselisihan dalam sebagian masalah ijtihadi yang muhtamalah, yang bisa asal ada kemungkinan bagi kedua pendapat. Allati lam yuzhar rujhan ba'daha ala ba'din, yang tidak nampak rajih sebagiannya sebagian yang lain. Wa min huna qalul kalimah al-masyura la inkara fi masail ijtihad, dalam hal ini, ya, atau dan dari sinilah mereka mengatakan perkataan yang masyhur, la ingkar, tidak boleh saling mengingkari, fi masail ijtihad, dalam masalah-masalah yang dibangun di atas ijtihad. Fa in kana ahlu baladin ala qawlin hadhil aqwal al-ijtihadiyya allati lam yadhhar ma yukhalifuha wala ma yu'aridha, jikalau penghuni suatu daerah berada di atas suatu pendapat dari pendapat ijtihadi ini, allazi lam yuzhir ma yukhalifuha wala ma yu'ariduha, yang tidak nampak apa yang menyelisihinya atau menentangnya, mujtami'ina ala ra'yin hadhil ara' al-fiqhiyah, mereka telah bersepakat atas suatu pendapat dari pendapat fikih ini, fala yusawwiq li ahadin ay yufarriq hadzal ijtima', maka tidak boleh bagi seorang untuk memecah kesepakatan ini, memecah persatuan ini. Bal yam bagil wifaq wa adamul ikhtilaf, bahkan hendaknya ia mengikuti hal tersebut dan tidak menyelisihi, ya. Meski ya, dalam hal-hal yang ijtihad ini jangan menjadi sebab perpecahan. Suatu tempat misalnya suatu masjid yang telah terbiasa atau suatu amalan, ya, yang mana ada tempat atau mereka memang berdasarkan pendapat para ulama yang diakui pula, yang berdasarkan dalil-dalil yang diambil oleh para ulama tersebut, ya. Kemudian kita datang berbeda pendapat, lalu kita berusaha memaksakan pendapat kita sehingga orang-orang yang sholat hilang, jamaah terpecah, ya. Kemudian orang-orang saling membenci. Dulu orang rajin mendatangi masjid, sekarang jadi malas karena terjadi perpecahan. Ini bukanlah dakwah. Ini bukanlah tindakan yang tepat dilakukan oleh seorang muslim. Akan tapi seorang muslim hendaknya selalu antusias ya untuk menjaga persatuan. Bahkan jikalau ada hal yang sunnah menurut kita, hanya sunnah misalnya menurut kita ya. Akan tapi masyarakat di saat itu, tempat itu tidak terbiasa dengan demikian. Jikalau dilakukan menyebabkan kekacauan, jikalau dilakukan menyebabkan perpecahan, maka tinggalkan saja. Ia hanya sunnah, ya. Ia hukumnya hanya sunnah, tidak sampai wajib. Akan tapi jikalau dilakukan hanya menyebabkan perpecahan, jikalau ia bisa membawa masyarakat tersebut untuk melakukan sunnah ini, baik demikian. Akan tapi jikalau hanya menyebabkan perpecahan, lebih baik ditinggalkan. Karena al-khilafu syar, perbedaan pendapat adalah buruk. Ini adalah hal yang harus diperhatikan, ya. Karena ada sebagian di antara kita kadang-kadang kalau tahu masalah tertentu, pengen tampil beda di kampungnya, ya, pengen tampil beda, mulai berusaha menyerukan pendapat-pendapat yang berbeda hingga menyebabkan perpecahan. Kalau bisa membawa orang kepada hal yang baik tersebut, maka ini adalah suatu hal yang baik. Akan tapi jikalau hal tersebut hanya menyebabkan perpecahan, hanya menyebabkan orang-orang meninggalkan masjid, meninggalkan sholat jamaah, maka lebih baik ditinggalkan, ya, lebih baik ditinggalkan selama itu hanya hal yang ya tidak atau memiliki majal ijtihad, ada tempat untuk ijtihad padanya, dan mereka juga melakukannya berdasarkan perkataan para ulama. Ini akhir dari masalah yang kedua. Kita baca sedikit nas dari Syekh Muhammad Al-Wahhab dalam masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga adalah al-masalah sa'i'tibaruhum mukhalafat waliyil amr fadila wa ta'atuhum wal inqiyadu lahu zillah wa muhana. Keberadaan ahlul jahiliyah menganggap mukhalafat waliyil amr, tindakan mereka menyelisihi waliyul amr, sebagai tindakan fadilah, kekuatan, kelebihan. Wa ta'atuhu wal inqiyadu lahu, lalu tindakan taat serta tunduk padanya adalah kerendahan dan kehinaan. Ini kebiasaan ahli jahiliyah yang ketiga. Perkata Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala, i'tibaruhum anna mukhalafat waliyil amr wa adamul inqiyadu lahu fadilah. Tindakan mereka menganggap bahwasanya menyelisihi waliyul amr serta tidak tunduk pada mereka adalah fadilah, keutamaan. Wassam'u wa ta'ah lahu dhullun wa muha wa mahana, serta tindakan as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, adalah kerendahan dan kehinaan. Fa khalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka dalam hal ini. Wa amara bis-sam'i wa ta'ah lahu wan nasihah wa ghalladha fi dhalika wa abda wa aad. Lalu Rasulullah SAW merintahkan dengan as-sami wa ta'ah, mendengar serta taat kepada waliul amr, wan nasihah, menasihati mereka ya dengan cara yang benar, ya dengan cara yang benar yang telah ditunjukkan oleh syariat. Wa ghalladha fi dhalik, mengingatkan hal tersebut, wa abda wa aad, dan selalu mengulang-ulang hal tersebut. Ya, dalam dalil-dalil yang begitu banyak. Oleh karena itu salah satu bab atau salah satu hadis ya, atau masalah wa ta'atu waliyil amr wa sam'i wa ta'ah, bukan dalam satu atau dua hadis, akan tapi dalam banyak hadis beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya. Di antaranya ada yang disebutkan dengan wa idraba dhahrak wa akhadha malak, ya, walaupun mereka mukul punggungmu dan mengambil hartamu. Di antaranya ada dalam hadis yang disebutkan ya, ma aqamu fikum shalah, selama mereka masih menegakkan salat di antara kalian. Dalam hadis yang lain juga ada yang mengatakan qulubuhum qulubu syaitan fi jismanil insan, seperti hati-hati syaitan di tubuh manusia, ya. Banyak hadis-hadis menunjukkan hal ini. Ada juga yang mengatakan walau kana 'abdan habasyian, walaupun dia adalah seorang budak dari Habasyah, ya, artinya seorang yang tidak ya tidak atau memiliki status sosial yang sangat rendah, ya. Wa hadhil masail as-salas, kata Syekh Al-Wahhab kemudian, yang permasalahan yang tiga ini ya, tiga masalah yang pertama dan pertama kedua dan ketiga, yaitu masalah tauhid, masalah al-ijtima', dan juga masalah taat waliul amr, hiya allati jama'a bainaha fi ma sahha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahih, yang mana telah dikumpulkan ketiganya dalam hadis yang sahih. Annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarda lakum salasan, sungguhnya Allah meridai untuk kalian tiga hal. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, kalian beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Masalah yang pertama. wa anta taqsimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, dan tidaklah, dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah bersamaan serta tidak berpecah belah. Masalah yang kedua. Dan yang ketiga, wa antunasahu man wallallahu amrakum, dan kalian pernah menasihati ya mereka yang Allah berikan kekuasaan di antara kalian ya. Walam yaqa fi khalal fi dinin nas wa dunyahum illa bisabil ikhlal fi hadhihi salas au ba'daha. Kata Syekh Al-Wahhab berikutnya, dan tidaklah ada cacat atau tidaklah ada kekurangan dalam agama manusia yang terjadi pada agama manusia ataupun dunia mereka illa bisabil ikhlal fi hadhihi salas au ba'daha, kecuali dengan sebab al-ikhlal, kurangnya ia pada tiga hal ini atau pada sebagiannya ya, pada sebagiannya, karena Allah telah meridai kita melakukan tiga hal ini: tauhid, bersatu dan tidak berpecah belah, serta taat kepada waliul amr dan menasihatnya jikalau ia terjatuh pada kesalahan dengan cara yang benar. Dan jikalau terjadi kerusakan pada agama atau dunia seorang, maka dilihat dari tiga hal ini ya, bisa jadi ia kurang dalam salah satu atau keseluruhan dari tiga hal ini. Allah taala alam alam. Sekian dulu sampai sini. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.